Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda amma ba'd. Ikhwani, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Semoga antum dan keluarga senantiasa dalam sehat wal afiah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala, kita lanjutkan. Wa ammal harfu fa wa fil lughati at-taraf. Adapun harf secara bahasa at-taraf, ujung atau tepi. Di antaranya Allah taala berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Hajj. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi. Dia tidak mantap dalam keimanannya. Wa fi istilahin nuhati kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Adapun secara istilahnya para ahli nahwu, harfun adalah kata yang menunjukkan atas satu makna pada yang selainnya. Beda dengan fi'il, isim. Isim menunjukkan makna pada dirinya. Zaitun, kitabun, kolamun. Ya. Demikian pula fi'il menunjukkan makna pada dirinya. Contohnya min. Fa'inna hadal lafza kalimatun dallat ala ma'nan wahual ibtida'. Contohnya min. Sungguhnya dia adalah lafad. Sungguhnya lafad ini adalah kata yang menunjukkan atas satu makna, yaitu al-ibtida, permulaan. Nah, wa hadzal makna la yatimmu hatta tadumma ila hadil kalimati ghairaha. Kata ini tidak, makna ini tidak akan sempurna sampai engkau menggabungkan kepada kata ini kata yang selainnya. Kalau min sendiri tidak akan bermakna ibtidak, permulaan. Dia akan memiliki makna itu, menunjukkan makna permulaan jika digabungkan dengan kata yang lainnya. Yaqul dhahabtu minal baiti. Aku pergi dari rumah. Permulaannya pergi itu dari rumah. Masalan sebagai contoh. Di sana juga ada makna-makna min yang lainnya. Itu akan diketahui ketika digandeng dengan kata yang lainnya. Seperti, wa minna rozaknahum yungfikun. Dan min, yakni ba'at, sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Nah, jadi makna-makna huruf-huruf ini akan tampak ketika digandengkan dengan kata yang lainnya. I'rabnya perhatikan barakallahu fikum, dhahaba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittishalihi bi dhamirin raf'in mutaharrikin. Dhahaba fi'l madi tetap di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat. Wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Sementara ta, dhamir muttasil, tetap di atas dhom, menduduki kedudukan rofa sebagai fa'il. Min, harfu jarrin. Al-baiti, ismun majrurun bimin, wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wal-jar wal-majruru mut'allikani bil-fi'li dhahaba. Jar majrur berkaitan dengan fi'il dhahaba. Baik, barakallahu fikum. Qala amsilatun lil ismi, contoh-contoh isim, kitabun, kolamun, dawatun tempat tinta, ya. Kurrasatun, buku tulis, jaridatun, koran, khalilun, kasih, salihun, imranu, warakatun, kertas, sabu'un, binatang buas, himarun, keledai, dhi'bun, serigala, namirun, harimau, fahdun, singa. Fahdun, ini harimau juga. Macam kumbang. Macan kumbang, nah. Namirun harimau. Harimau loreng, ya. Fahtun macan kumbang. Burtukolatun jeruk. Kumasrotun. Buah sejenis pir. Narcisatun. Satu tumbuhan. Wardatun mawar. Haulai. Simisyarah mereka ini. Antum. Kalian. Ya. Tomir. Amsilatun lil fi'li. Contoh-contoh untuk fi'il. Safara yusafiru safir. Fi'il madhi mudhari' amr. Ya. Safara. Safar. Qala yaqulu kul. Fi'il madhi mudhari' amr. Qala telah berkata. Sedang mengatakan berkata. Berkatalah. Amina ya'manu iman. Amina ini apa? Aman. Radiya yardha irdha. Sadaqa yasduku usduk. Istada yastaidu istahid. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Amsilatunil harfi. Contoh-contoh untuk huruf. Min, ila, an, ala. Huruf jer. Illa. Huruf istisna. Lakin, inna. Huruf nam. Saudara inna ya. An. Huruf nasab. Istiqbal masdar bala, ini huruf jawab ketika pertanyaannya menggunakan nafi, bal, huruf atof, qad, nam, qad, fi'il, tanda fi'il, bisa masuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian saufa, juga tanda fi'il mudhari, hatta, hatta ini bisa huruf jar, bisa huruf nasab inda kufiyin, juga bisa huruf ibtidak. Lam, harfu jazm, la, bisa la nafiyah, la nahiyah, lan, nam, huruf nasab juga, lau, lama, lau, nam. Harfu imtina, limtina, lama. Harfu jazm, la'alla, harfu taroji, ma, nafiyah, la'ata, juga nafi, saudaranya laisa, la'ita, huruf, tamani, in, huruf nafi, syarat, bisa juga in nafiyah, summa, huruf istisna, nafan, huruf atof, au huruf atof juga. As'ilatun, ini pertanyaan juga dikerjakan di tulis ya. Barakallahu fikum. Kesimpulan untuk harf. Kullu harfin, kaidah yang perlu diingat. Kullu harfin mabniyun, la mahalla lahu min al-i'rab. Semua huruf itu hukumnya mabni, tidak ada kedudukan i'rabnya. As'ilatun ma huwal ismu, apa itu isim? Masil lil ismi bi asrati amsilatin. Contohkan untuk isim dengan 10 contoh. Jangan mencontoh yang sudah di kitab, ya, cari contoh yang lainnya. Ma huwal fi'lu, ila kam kismin yang qasimul fi'lu. Apa itu fi'il? Terbaginya di berapa? Fi'il. Ma huwal mudhari', ma huwal amru, ma huwal madhi. Masil lil fi'li bi asrati amsilatin. Naam. Berarti jadinya nanti 30 ya. 1 fi'il madhi, 10 fi'il madhi dengan mudhari' amrnya. Ma huwal harfu masilil harfi bi asrati amsilatin. Barakallahu fikum. Kita masuk pada alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Isim memiliki tanda yang banyak. Ya, sampai puluhan. Ya. Tapi ini disebutkan di sini yang paling masyhurnya. Ini nanti yang dihafalkan ucapan Ibnu Ajurum. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ta wat ta'u. Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah ta'ala al-ma'ruf bin Ajurum. Isim diketahui dengan al-khafdu. Khafd ini istilahnya yang dipakai oleh Kufiyun. Nah. Adapun Basriyun mengistilahkannya dengan cir. Tanwin, masuknya alif lam, masuknya huruf-huruf khafd, diantaranya min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan juga huruf-huruf sumpah masuk dalam huruf khafd, ada tiga yaitu waw, ba, dan ta. Qala syari' aqulu, berkata syari' aqul, saya katakan, lil ismi alamatun. Yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal-harfi biwujudi wahidatin minha au qabuliha. Saya katakan, isim memiliki tanda-tanda yang dia membedakan dari kedua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda tersebut, atau menerima tandanya. Bisa menerima tandanya. Ya, perhatikan. Di sini terkadang sebuah isim itu tidak dohirnya tidak terdapat tandanya di situ. Akan tetapi dia ketika dia bisa menerima, maka dia adalah isim. Nah. Seperti misalkan hada kitabu Zaidin. Perhatikan kata kitabu, di situ tidak ada khafad, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada huruf khafad. Nah. Tapi dia bisa menerima tanda misalkan fi kitabi Zaidin. Nah, maka kitabu di situ adalah isim. Apa tandanya? Qabul, bisa menerima tanda isim. Nah, kalau misalkan kitabun, jelas ada tanda isimnya, tanwin. Al-kitabu, jelas ada tanda isimnya, alif lam. Tapi kalau kitabu Zaidin, itu tandanya apa dia? Bisa menerima tanda isim. Ini harus diperhatikan, ya, barakallahu fikum. Dan rahimu'alif rahimahullah telah menyebutkan min hadil alamat, min di sini min tab'idiyah. Sebagian dari tanda-tanda ini ada empat tanda. Ini tanda yang paling masyhur. Wahyal khafdu, yang pertama khafat, yang kedua tanwinu, yang ketiga dukhulul alif wal lam, masuknya alif lam. Sebagian langsung mengistilahkan dengan dukhul al. Ya, karena kalau kita perhatikan Al-Arab ketika dua huruf itu dibaca dengan hurufnya, dengan bacaannya seperti hal, ha dan lam. Tidak sebutkan ha wal lam, tapi langsung hal. Seperti juga huruf jar min. Ya kan, tidak dikatakan mim wa nun, tapi langsung min. Kita kalau satu huruf dikatakan al-kaf, al-ba, begitu. Nah. Sehingga bisa kita katakan dukhulul al, masuknya al, Wa dukhulu harfin min hurufil khafdi, dan juga masuknya satu huruf dari huruf-huruf khafd. Nah. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan pertama kali al-khafdu, ya. Karena khafd itu umum. Khafd itu bisa dengan huruf, bisa dengan idhofah, bisa dengan tad'iyah. Ya. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan masuknya huruf khafd dari huruf-huruf khafd. Ya. Nah, dia sebutkan umum dulu di awal. Al-khafdu dengan tiga macamnya, bisa khafd dengan huruf, dengan idhofah atau dengan tabaiyah. Nah, dengan huruf seperti marartu bi zaidin, dengan idhofah seperti apa? Kitabu zaidin. Tabaiyah seperti tabaiyah seperti marartu bi zaidin al-fadili. Nah. Kemudian di akhir beliau katakan dengan huruful khafd, ya, yang khusus masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafd. Ammal khafdu fa huwa fil lughati diddul irtifa. Sekarang akan dirinci oleh beliau masing-masingnya. Adapun khafd secara bahasa adalah lawan dari tinggi. Apa lawan dari tinggi? Rendah, ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau kita meng-i'rab seperti lafzul jalalah Allah, jangan langsung dikatakan apa Allah khafad. Tidak boleh, ya. Karena kalau secara bahasa Allah khafad, berarti Allah rendah. Tapi langsung dikatakan apa? Lafzul jalalah. Misalkan, bismillahi. Lafzul jalalah Allah mahfudun ambil mudhaf atau bil idhafah. Wa fi istilahin nuhati, adapun secara istilahnya para ahli nahwu, khafd adalah ibaratun anil kasrati allati yuhdithu al amilu aw manaba anha. Khafd adalah ungkapan tentang harokat kasrah yang disebabkan oleh amil. Seperti apa? Bi Zaidin. Zaidin itu khafad. Karena ada amilnya, yaitu ba. Minal baiti. Al baiti khafad. Didahului oleh amil. Disebabkan amil. Ada min. Ilal masjidi. Al masjidi khafad. Daharokat kasroh. Karena apa? Didahului amil, yaitu huruf jer ila. Au mana ba anha. Atau yang menggantikan kasroh. Yang menggantikan kasroh apa? Fa'amal kasroh tu fatakun alamatan ilkhafdi. Disalasi, walil khafdi salasu alamat. Kasroh tu wal ya'u wal fathah. Jadi yang menggantikan kasroh adalah apa? Ya untuk apa? Tanda khafat untuk musanna. Jama' mudakar salim. Asma'ul khamsah. Dan fathah untuk isim ghairu munsharif. Jadi tidak mesti kasroh, pengganti kasroh pun kalau dia khafad maka, nah seperti ya ataupun fathah, maka dia juga bisa menjadi tanda isim. Nah seperti Ahmada, misalkan Ahmada, marotu bi Ahmada, di antara tanda isimnya adalah khafad, kemudian huruf khafad, khafadnya dengan fathah, karena dia isim ghairu munsharif. Wala wa dhalika mislu kasratir ra'i min bakrin wa amrin. Yang demikian itu seperti harokat kasrah pada huruf ra' dari kata bakrin dan amrin. Fi nahwi qawlika maratu bi bakrin wa qawlika hadha kitabu amrin. Dalam contoh ucapanmu, aku berpapasan dengan si bakrin. Dan juga ucapanmu hadha kitabu amrin. Perhatikan kata bakrin dan amrin. Fabakrun wa amrun ismani liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Maka kata bakrun dan amrun adalah isim karena adanya harokat kasrah di akhir masing-masing dari keduanya. Inilah yang dinamakan dengan khafd. Dan satu isim itu kadang terdapat padanya lebih dari satu tanda. Ya. Seperti bakrin, amrin, kalau perhatikan di situ ada beberapa tanda. Di antaranya tanwin, kemudian juga huruf khafat. Nah. Baik. Adapun i'rabnya, anda perhatikan marra fi'lun madin buniya 'ala sukun littisali bi dhamirin raf'in mutaharrikin. Marra fi'l madi mabni 'ala sukun karena bersambungnya dengan dhamir rafa' yang berharakat. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wa rafi'u lahu al-fi'lu marra. Rafi' 'amil yang merafa'kannya adalah fi'l marra. Wal ba'u harfu jarrin. Ha uruf jar wa bakrin ismu majrurun bil ba wa alamatu jarhil kasra dhahira ala akhirihi anna usi mufrad wal jar wal majrur mutalliqan bil fi'li marra. Hada kitabu amrin, perhatikan i'rabnya ha li tanbih. Da ismu isyara mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kitabu khabarun mubtada' marfu'un bil mubtada'. Perhatikan kalau mubtada' marfu'nya dengan ibtida', kalau khobar, mubtada, marfu'nya dengan mubtada. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Tanda rafa'nya dengan dhamma dhahira di akhirnya. Wa kitabu mudaf wa amrin mudafun ilaih. Majrurun bil mudaf. Nah, majrurnya dengan mudaf. Ini satu pendapat. Sebagian mengatakan majrur bil idhafah. Wa alamatu jari al kasra dhahira ala akhir li'annahu ismul mufrad. Barakallahu fikum. Selesai dari tanda yang pertama yaitu al-khafdu. Qala wa amma tanwinu fa huwa fil lughati at-taswitu. Tanwin secara bahasa adalah taswit, suara. Nawwana ta'ir. Contohnya takul kamu katakan nawwana ta'ir. Nawwana yunawwinu tanwin. Tanwin itu masdar dari nawwana yunawwinu. Kalau ada kamu katakan nawwana ta'ir ay sawwata, burung itu bersuara, berkicau. Sebutkan dalam ta'liq at-tanwinu qala sahibul khulal at-tanwinu ala asyratu an ala asyrati anwa'in. Tanwin itu ada 10 macam, undur al-kawakib lil ahdal wa khasiyatul faqi 'ala al-qatri. Nah. Tanwin itu ada 10, bisa dilihat dalam kawakib dan juga al-ahdal dalam khasiyah, kawakib karya ahdal dan juga khasiyahnya faqi ada terhadap qatrun ada. Sebagian membuat syair ya, aqsamu tanwinim asyrun alaika biha, fa inna taksimaha min khairi ma khurriza, makin wa'awid la'akhirihi. Nah. Qala fa huwa fil lughana. Wa fi istilahin nuhati, adapun di dalam istilahnya para ahli nahwu, tanwin adalah huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdan wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha bi tikrari syaklati 'inda dhabti bil qalam. Nah. Tanwin adalah nun sukun yang mengikuti akhir isim secara lafad. Secara lafad itu ada nunnya. Misalkan kitabun, zaitun. Ketika kita ucapkan kitabun ada nun sukun di akhirnya. Kitaban ada nun sukun di akhirnya. Baik. Secara lafad. Watu fariku khaton tapi ditinggalkan dalam penulisan. Kalau dalam penulisan nunnya enggak ditulis. Kenapa? Lil istighna'i anha bitikrari syaklati inda dhabti bil qalam. Karena mencukupkan darinya ya, tidak membutuhkan nun tadi dengan mengulangi harokat ketika penulisan dengan pena. Misalkan kitabun domahnya jadi dua, kitaban fathahnya dua. Nah. Barakallahu fikum. Jadi ketika penulisan enggak ditulis tapi dalam lafaz pengucapan ada nun sukun. Contohnya nahwu Muhammadin kitabin ya. Ihin sohin muslimatin fatimatin hina idin sa'ata idin. Fahadil kalimatu kulluha asma'un. Nah. Muhammadun, kitabun, ih, soh. Ihin, sohin disebutkan dalam ta'liq. Illa anna lafzota ihin wa sohin isma fi'li amrin. Ini isim fi'il amr. Ya, bukan. Ya, termasuk isim barakallahu fikum. Tapi disebutkan isim fi'il amr. Wa muslimatin wa fatimatin wa hina idin wa sa'ata idin. Hina idin ketika itu, sa'ata idin waktu itu atau saat itu. Bidalili wujud di tanwin fi akhiri kulli kalimatin minah, dengan dalil adanya tanwin di akhir setiap kata darinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Nakfi bihadha. Dan matannya dihafalkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai numpuk, sudah banyak baru menghafal nanti akan kesulitan. Nah, distorkan dengan keluarganya atau yang bisa menyimaknya. Barakallahu. Nakfi bihadha al-qadar. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.